Terima kasih Mitra Bisnis, di SMS sudah berbondong-bondong semua ya, masuk ke 0816 924 924. Ada dari Solo, dari Jogja, Jakarta, Surabaya, komplit semuanya nih Bang. Oke, ini beberapa sudah pada masuk dan rata-rata memang maunya suka dulu baru cocok. Soalnya kalau udah suka harga berapapun dibeli. Kadang-kadang juga saya, kadang-kadang saya juga begitu, katanya gitu, kata Pak Agus nih Bang Kapi. Ya, jadi tapi ada juga gitu loh. Mungkin bukan suka dulu gitu loh ya, tapi mungkin cocok dulu. Gitu. Anda ini juga bilang cocok dulu baru seneng. Alasannya singkat, karena cocok itu relatif buat bikin seneng. Ada juga ya, ini juga lucu nih Bang. Cocok dulu baru suka. Aku Eki, dari Eki ya. Celana yang mau kita pakai mesti cocok dulu lah. Suka gak suka masih boleh dipakai. Tapi kalau suka tapi gak cocok, apa kata dunia katanya gitu. Ya, kalau gue sih kalau gue sih suka dulu, biar kesempitan gue pakai juga dah. Maksa. Maksa. Oke, okay, ini dia Bang, ada pertanyaan dari Pak Setiawan nih di Jakarta. Mau tanya kalau gitu, gimana cara supaya orang suka untuk produk B2B Bang? Iya, kalau B2B kan kadang-kadang produknya itu lebih terbatas. Jadi kebanyakan kan industri ya, jadi B2B. Nah, dalam hal ini seringkali itu bukan hanya suka terhadap produknya, karena B2B dan itu sangat ditentukan oleh orang yang membelinya, purchasing department, procurement department. Jadi Anda harus bisa dengan taktik gitu loh, bagaimana caranya supaya dia menjadi lebih suka, suka terhadap maksudnya orangnya. Jadi Anda juga bukan hanya B2B produknya, jangan hanya terfokus kepada orangnya, tapi Anda juga harus bisa mengusahakan supaya bagian procurement, bagian pengadaan, orangnya itu suka sama misalnya manajer Anda, suka sama sales Anda. Bukan suka jatuh cinta nih ntar ya, tapi suka dalam pelayanannya, servisnya, teknisnya, pergaulannya, dan seterusnya. Gitu ya, ngerasa klik, cocok gitu kan, baru bisnis bisa jalan juga ya yeah. Bang? Orang okay. Bilang nyetrum. Nyetrum. Ketemu kliknya dulu. Nyetrum. Gak ngerti deh gue. Tuh, tadi udah hobinya nyocok, sekarang hobinya nyetrum, Pak. Oke. Terus gimana, Bang? Kita lanjut lagi nih. Step apa lagi, Bang? Setelah melalui tadi suka dulu baru cocok, bisa atau cocok dulu baru suka? Iya, jadi kalau dalam kasus Buah Nusantara, itu yang tadi kita lakukan. Kita cari championnya supaya orang suka, gitu loh. Dan kemudian kita juga harus suka bahwa mereka harus bisa menikmati, makanya kita ajarin cara menikmatinya yang paling optimum gitu loh, seperti apa gitu loh. Dan di tahap ketiganya nanti adalah sukanya misalnya kita bikin melalui dari musim-musim gitu loh. Nah itulah sebabnya banyak orang nih misalnya sekarang yang membuka restoran gitu ya, itu kadang-kadang mereka kurang karena persaingan gitu loh. Makanan contohnya ya, makanan nasi goreng ya hampir sama lah antara satu nasi goreng dengan nasi goreng yang lain gitu kan. Nasi goreng Bang, jangan lupa bawa uang gopay. Uang gopay buat apa? Buat kembalian. Ntar dikerjain lagi lo, udah lama banget ngeren-ngeren cerita nasi goreng. Oke. Terus udah gitu sop buntut ya gitu-gitu aja gitu-gitu aja gitu. Jadi makanya orang untuk membuat orang suka kepada sop buntutnya atau nasi gorengnya, terpaksa orang masuk mulai dengan cara yang sangat berbeda. Yaitu caranya adalah tempatnya harus enak, tempatnya harus cozy, tempatnya harus nyaman. Jadi orang dibikin suka terhadap tempatnya, makanannya fokusnya agak bergeser sedikit. Nah terus kemudian kayak sekarang ke tempat ngopi kan juga demikian, saking banyaknya kopinya ya mirip-mirip lah antara satu kopi dengan yang lain. Tapi mereka berfokus kemana? Tempatnya asik, tempatnya nyaman gitu. Dan itu adalah strategi bagaimana membuat orang suka dulu terhadap perusahaan kita, sehingga mereka mau mengkonsumsi, mereka mau menggunakan produk kita. Oke. Dari juga ada SMS yang masuk nih, katanya begini. Marketing sejati adalah membuat orang suka terlebih dahulu baru cocok. Jadi orang merasa suka dulu lalu dipakai. Karena sudah suka cocok, gimana nih? Gak cocok gak masalah. Ya kalau sudah suka nggak oh, yeah. Gitu loh. Ya, bisa kejadian seperti itu. Jadi banyak orang gitu loh ya. Jadi kan kalau kita jalan-jalan ke mall gitu, kita kan sering melihat gitu ya. para kaum wanita terutama gitu ya. Kadang-kadang tuh saya melihat gitu loh, ya wanitanya badannya bodinya nggak besar-besar amat gitu loh, kecil-kecil, tapi tasnya luar biasa besarnya gitu. Sehingga kok nggak imbang gitu loh antara tas dengan orangnya. Kok kuat ya nenteng segitu? Asli tuh berat asli beneran loh bang. Pernah gue nyoba itu, teman gue kecil, tasnya gede banget, begitu gue angkat buset. Iya tapi mereka lihat nyaman-nyaman aja gitu. Nyaman-nyaman aja, tapi kan karena mereka suka sama tasnya biar gede juga nggak apa-apa. Dan yang sangat luar biasa, fenomena yang sangat luar biasa adalah 20 tahun yang lalu itu tidak pernah ada orang pakai bawa backpack. Nggak ada bawa backpack gitu loh. Ransel ya? Iya ransel. Tapi ketika backpack menjadi fenomena gitu loh, wah orang-orang semua pakai bawa backpack gitu loh. Dan aneh kan, ngapain juga kalau saya sih. Padahal tuh biasa anak SD ya bang, bawa backpacker kan anak SD. Itu, dan saya tanya sama teman-teman saya gitu loh, kenapa sih? Ya keren aja gitu loh. Saya bilang, terus yang anehnya tuh karena backpacknya gak bisa kelihatan kosong, semua diisi di backpacknya. Penuh? Iya, tapi ya suka-suka aja. Oke, gitu lah ya. Kita nanti lanjut lagi, masih ada satu sesi terakhir bersama Biang Penasaran Kavi Kurnia, jadi tetaplah bersama kami.